Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita lanjutkan lagi seri Tarbiyah Islamiyah. The Slab Shadow Presentation. Kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, Pak, kondisi umat Islam seperti sekarang ini sangat berbeda dengan apa yang mungkin diceritakan atau yang diceramahkan oleh para dai mubalig. Saat ini hampir semua manusia sibuk untuk mengejar karir, untuk mengejar cita-citanya dalam hal duniawi, mengumpulkan harta, sarana dan prasarana kehidupan, sehingga hidupnya lebih nyaman, lebih mudah, lebih sejahtera. Dan di hati kebanyakan manusia khawatir kalau mereka menjadi miskin, kalau hidupnya susah, menderita kekurangan ini dan itu. Banyak orang Muslim, tetapi yang sholat berjamaah di masjid atau di musola sedikit. Karena alasan kesibukan kerja, kesibukan aktivitas hidup sehari-hari. Dan banyak orang Muslim, tetapi justru mereka jauh dari dakwah Islam. Dari beramal berdakwah Islam. Apakah kondisi ini memang seperti yang diinginkan oleh Islam itu sendiri? Pertanyaannya adalah, apakah memang ini yang diimpikan oleh Islam? Apakah ini memang yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kondisi umat sekarang ini, terutama umat Islam, banyak sekali ya, penduduk dunia yang mengaku Muslim. Tetapi apakah memang kondisinya seperti ini? Ya, yang sesungguhnya diharapkan, yang diinginkan oleh Islam itu sendiri, atau yang diharapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini adalah pertanyaan umum juga. Ya, pertanyaan umum, di mana pertanyaan ini muncul dari kondisi keprihatinan. Keprihatinan terhadap realita zaman yang tengah berlangsung menghinggapi kita, yang tengah terjadi di sekeliling kita, di mana-mana. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka penting sekali kita mengetahui tentang esensi daripada kehidupan. Ya. Ad-dunya madanul imtihan. Ya. Dunia ini adalah medan ujian. Bagi siapa? Bagi semua manusia. Ya. Semua manusia yang hidup di dunia ini itu mendapatkan ujian. Kemudian ad-dunya ini juga medan pertarungan asirul bainal haq wal batil. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, kebenaran itu adalah dari Allah. Al-haq min rabbik. Sementara kebatilan itu ya, sumbernya pendorongnya, provokatornya kebatilan adalah iblis laknatullah. Ya. Oleh sebab itu maka kita harus memahami tentang tipu daya iblis. Ya. Tipu daya iblis. Di dalam Al-Quran, ya, Allah memperingatkan, Allah yang maha mencipta, yang maha mengetahui segala sesuatu, yang mengetahui yang terjadi, yang sedang terjadi, ya, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Baik di dunia ini, ya, di alam kubur, maupun nanti di kehidupan abadi di akhirat. Allah maha mengetahui semuanya. Ya. Allah maha mengetahui semua hal, ya, di langit dan di bumi, di alam nyata maupun di alam gaib. Ya. Maka Allah memperingatkan kepada kita manusia tentang, ya, makar, tipu daya iblis laknatullah kepada umat manusia. Sejak dari awal. Nah ini Allah tegaskan di dalam surat Al-A'raf. Ya. Surat Al-A'raf, surat ke-7. Al-Quran surat ke-7, ya, ayat, mulai ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal mundzirin. Qala fabima aghwaytani laq'udanna lahum siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya. Iblis, ya. Iblis menjawab, ya. Jadi dalam ayat berikutnya Allah berfirman, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Jadi dalam ayat yang ke-13 Allah berfirman kepada iblis, turunlah kamu, ya, dari surga. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri dalam surga. Keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang yang termasuk makhluk yang hina, ya. Jadi ini adalah pengusiran Allah kepada iblis dulu, ya. Jadi dulu iblis, ya, penghuni langit, ya. Dia adalah termasuk hamba yang taat kepada Allah. Bahkan karena taatnya kepada Allah, maka dia pernah memimpin malaikat. Pernah memimpin malaikat, iblis. Ya. Nah, kemudian Allah laknat dia karena dia membangkang perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Nah, kemudian bukan hanya dilaknat, tapi juga diusir dari surga. Dari surga. Nah, maka kemudian iblis waktu itu menjawab, qala anzirni ila yaumi bu'atsun. Ya Allah, berilah aku penangguhan waktu sampai hari, ya, dibangkitkan, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan. Ya, jadi iblis sudah tahu bahwa nanti akan terjadi hari kiamat, hari kebangkitan, ketika manusia, seluruh makhluk, ya, itu dikumpulkan Allah di Padang Mahsyar. Jadi ini adalah pemahaman yang penting sekali, ya. Jadi iblis meminta waktu penangguhan. Kemudian Allah menjawab, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Artinya iblis dikasih waktu sampai hari kiamat. Ya. Jadi iblis masih hidup sampai sekarang. Adam alaihissalam sudah wafat. Ya, lama sekali wafatnya. Ya. Ya. Tapi iblis sampai sekarang masih hidup. Ya. Masih iblis. Nah, iblis memiliki bala tentara, setan. Setan ini dari jin dan manusia. Ya. Nah, dari manusia, bala tentaranya iblis itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang menghalang-halangi manusia dari jalan kebenaran, yaitu jalan Islam. Kemudian iblis menjawab, ya. Qala fa bima ahwaytani la uqadanna lahum siratal mustaqim. Ya. Iblis menjawab, karena Engkau ya Allah telah menyesatkan aku, pasti niscaya aku akan menghalangi mereka, yaitu manusia, dari jalanmu yang benar, jalan yang lurus. Maka kemudian niscaya aku akan mendatangi mereka, ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ya. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka sebagai hamba yang bersyukur, ya. Nah, ini adalah sumpah iblis untuk menyesatkan manusia sejak dari awal, ya. Maka semua manusia adalah sasaran penyesatan tipu daya iblis laknatullah, ya. Sasaran dari penyesatan setan, termasuk diri kita, tiap individu kita, ya. Maka penting sekali kita berhati-hati, ya, berhati. Bahkan para nabi, para rasul pun, ya, berusaha untuk disesatkan oleh iblis, oleh setan, ya. Termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ya, dalam hadis sahih Rasulullah bersabda bahwa setan yang ditugaskan iblis untuk menyesatkan dia itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tundukkan sehingga setan itu tidak menyuruh Muhammad SAW kecuali kebaikan, ya. Kecuali kebaikan. Nah, ini adalah karena para nabi dan rasul ini adalah istimewa, karena mereka adalah hamba Allah sebagai teladan umat, ya. Dan ini adalah merupakan rahmat Allah kepada kita, ya, kepada kita umat manusia, ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kemudian kita bisa jadi di sini iblis itu akan berusaha menyesatkan dari, ya, dengan segala macam cara, ya, intinya gitu, dari depan, belakang, dari kanan, dan dari kiri, ya. Jadi iblis akan berusaha memalingkan, ya, dengan tipu daya angan-angan duniawi, ya. Ini dalam tafsir, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, dari depan, dari belakang, kanan, kiri itu, ya, dari dengan angan-angan duniawi, ya. Angan-angan duniawi. Kemudian dengan angan-angan kehidupan akhirat yang selamat aja gitu, ya. Ya. Yang jadi dia tidak mempersiapkan diri untuk akhirat, melupakan akhirat. Kemudian dia sibuk dengan dunia. Kemudian ya, dunia itu dengan harta keluarga gitu, ya. Nah, jadi dia akan berusaha untuk menyesatkan manusia, ya, dengan segala macam daya. Oleh sebab itu maka penting sekali kita ingat, ya, dan iblis tidak pernah tidur, setan tidak pernah tidur, sementara manusia tidur. Nah, itulah makanya penting sekali kita berhati-hati. Kemudian di dalam surat Al-Hijr, ya, Allah juga mengingatkan kembali, ya. Iblis mengatakan, "Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa bima qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum." Ya, ini adalah surat Al-Hijr surat ke-15 mulai ayat ke-30 36, ya. Saya ulangi, "Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ghuyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Jadi iblis mengatakan, "Wahai Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai manusia dibangkitkan sampai hari kiamat." Allah berfirman, "Baiklah, maka sungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat." Ya. Pasti, ya. Kemudian iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, niscaya aku akan jadikan, ya, terasa indah bagi mereka apa yang ada di bumi, ya. Ya. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin." Ya, mukhlasin adalah orang yang memiliki karakter ikhlas. Ikhlas adalah menyerahkan hidup, ya, kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah orang yang ikhlas, ya, mukhlasin. Karakter ikhlas dimilikinya. Nah, jadi untuk orang yang ikhlas ini iblis tidak berdaya, tidak berdaya. Oleh sebab itu maka salah satu cara untuk menghindarkan diri kita dari tipu daya iblis itu adalah kita berusaha untuk menjadi ikhlas. Ikhlas adalah berserah diri kepada Allah, kemudian beriman kepada Allah sungguh-sungguh, kemudian bertawakal kepada Allah, kemudian berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, kemudian takut kepada Allah, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah, kemudian mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, dan kemudian mengkerdilkan apa yang ada di sisi manusia itu di dunia ini. Jadi orientasi hidupnya untuk Allah, itu adalah ikhlas. Bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk kehidupan di dunia ini yang sementara ini. Jadi di situ iblis ya, la uzayyana lahum fil ard wa la ghuyyanahum ajmain. Jadi iblis akan berusaha memalingkan manusia ya dengan cara memperindah dunia ini. Ya. Apa dunia ini? Ya, diperindah harta, ya. Ya. Jabatan, kekuasaan, ya. Kemudian wanita cantik, ya. Kemudian kenyamanan hidup, ya. Makanan minuman yang enak, ya. Kemewahan hidup, ya. Segala sesuatu yang membuat hidup itu nyaman, ya. Melenakan, ya. Nyaman dan melenakan. Ya, ini adalah alat-alat, ya, sarana yang dipergunakan iblis untuk menyesatkan manusia. Ya. Supaya apa? Supaya manusia orientasi hidupnya di dunia ini, ya, mengejar cita-cita impiannya hanya di dunia ini. Bagaimana supaya hidup sukses di dunia itu, di dunia ini, yaitu sejahtera, makmur, bahagia di dunia ini. Dan supaya manusia lupa ada kehidupan akhirat abadi yang sedang menantinya. Ya. Nah, ini adalah tipu daya iblis syaitan. Ya. Dan kalau kita lihat sekarang ini, ya, kondisi umat manusia, ya, juga termasuk umat Islam, itu banyak yang masuk dalam perangkap iblis. Ya. Perangkap iblis. Nah, ini insya Allah, kenapa bisa begitu kok sampai umat Islam, ya, itu bisa sampai tertipu, ya, terperangkap dalam perangkap ini, di mana umat Islam itu sekarang kebanyakan orientasi hidupnya, tujuan hidupnya adalah untuk mengejar duniawi, ya, mengejar duniawi, ya, karir, jabatan, kekuasaan, status sosial, harta, ya, kenyamanan hidup, ya, kemudahan hidup, ya, takut menderita, ya, takut hidup susah, dan sebagainya. Ini adalah bagian daripada perangkap, ya, perangkap iblis laknatullah. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Kalau kita coba untuk melihat, ya, ya, melihat atau menganalisa tentang bagaimana umat Islam bisa seperti ini, ya. Maka kita akan harus belajar kembali, ya, mendalami lagi tentang tipu daya iblis laknatullah, ya. Dan ini diungkap di dalam buku Talbis Iblis, ya, karya, ya, atau kompilasi dari Imam Ibnu Az-Zawzi, ya. Nah, ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Talbis Iblis, tipu daya iblis, ya. Dan itu luar biasa sekali, ya. Kita lihat tata cara iblis itu luar biasa sekali. Dan semua manusia menjadi target, ya. Jadi jangan mentang-mentang kalau kita seorang yang alim dalam agama, seorang ustadz, seorang kiai, syekh, ya, seorang habib, seorang yang ulama, orang yang biasa memberikan nasihat taujih Islam, keislaman. Kemudian kita enggak lepas dari jeratan atau dari sasaran tipu daya iblis. Ya. Kita semuanya adalah sasaran dari tipu daya iblis. Ya. Ya. Maka penting sekali kita berhati-hati. Ya. Berhati-hati. Ya. Untuk supaya kita tidak masuk dalam jerat ya. Tipu daya iblis. Ya. Di dalam talbis iblis itu, iblis itu mengerahkan banyak cara untuk supaya manusia sesat. Ya. Rasulullah dalam satu ketika, ya ini riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ya, hadis sahih, membuat sebuah garis ya, di tanah, di padang pasir, kemudian garis lurus dengan tongkat, kemudian di kanan kiri garis lurus itu dibuat garis-garis ke kanan dan ke kiri, banyak. Kemudian Rasulullah mengatakan, yang garis lurus ini hada siratul mustaqim. Kemudian garis-garis yang banyak kanan kiri itu adalah hada hadi sebulus syaitan, sebulus syaitan. Ya. Jadi Rasulullah memberikan gambaran kepada kita bahwa jalan lurus adalah jalan Islam, ya. Jalan menuju kepada keridhaan Allah, ya. Jalan yang menuju kepada kehidupan akhirat, orientasi kehidupan akhirat. Sementara jalan-jalan kanan kiri yang banyak itu adalah jalan-jalan tipu daya syaitan, ya. Dengan apa? Dengan harta, ya. Dengan iming-iming harta, dengan iming-iming kekuasaan, dengan iming-iming jabatan, status sosial, ya. Supaya orang dihormati, diagungkan manusia, ya. Supaya orientasi manusia hanya untuk mengejar prestasi-prestasi dunia, ya. Prestasi-prestasi dunia apa? Prestasi akademis, akademik, prestasi ilmiah, prestasi olahraga, prestasi kemasyarakatan, ya. Prestasi-prestasi yang intinya adalah prestis duniawi. Ya. Kemudian wanita, ya. Ya, wanita ini juga luar biasa, ya. Apalagi di era sekarang di mana banyak wanita yang tampil dengan tabarruj, ya, memperhias diri. Ya. Fitnah wanita luar biasa, ya. Ini juga, ya. Fitnah harta, kekayaan, sarana perasaan hidup juga luar biasa. Ya. Nah, kemudian setan iblis juga memasukkan sifat-sifat iri, dengki, ya, takabur, sombong, ya, dendam, ya, kemudian sifat-sifat sumah, ya, sumah itu ingin dipuji, ya, suka dipuji, ya. Ya, popularitas, ya. Kemudian riak itu pamer dan ingin dipuji di sisi manusia, ya. Jadi ini juga salah satu tipu daya iblis syaitan, ya. Untuk ini termasuk sifat marah, ya, mudah lekas marah, kemudian menggunjingkan gibah, ya, mempergunjingkan aib orang lain. Lebih fokus kekurangan kesalahan orang lain daripada kekurangan kesalahan diri sendiri. Ya. Kemudian orientasi hidup untuk dirinya sendiri. Ya. Ini juga salah satu tipu daya setan, iblis. Ya. Jadi supaya orang itu hidupnya untuk dirinya sendiri, untuk mengikuti hawa nafsunya. Ya. Padahal Allah menciptakan kita supaya menghamba kepada Allah. Ya, menghamba kepada Allah itu artinya apa? Artinya kita hidup untuk Allah, bukan untuk diri kita, ya. Bukan untuk diri kita, bukan untuk yang lainnya, tapi hidup untuk Allah. Ya, ini, ya. Dengan mengikuti ajaran syariat yang diturunkan oleh Allah, yaitu Islam. Ya. Dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ya, sebagai implementasi daripada nilai-nilai Islam sehari-hari. Ya. Nah, oleh sebab itu iblis juga berusaha keras, ya, untuk menjauhkan manusia dari kebenaran, ya, dari Al-Qur'an, ya, dari hadis, dari sunah-sunah Nabi, ya. Dipalingkan manusia dari Al-Qur'an dan dipalingkan manusia dengan dari mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, ya. Dengan apa? Ya, dengan mempelajari ilmu-ilmu duniawi, ya, ilmu-ilmu sekuler, ilmu-ilmu materialistik, ya. Ilmu-ilmu kebendaan, ilmu-ilmu sarana dan prasarana, termasuk ilmu teknologi, ya, teknologi kebendaan, ya, sarana prasarana, gitu. Itu juga termasuk ilmu duniawi, ya. Ya, teknik, ilmu teknik, engineering, ya, kemudian ilmu matematika, biologi, ya, yang semuanya itu tidak ada hubungannya dengan Allah, ya. Itulah sekuler. Sekuler adalah pendidikan, sekuler adalah godless, ya. Jadi meniadakan Allah, ya, meniadakan Allah. Nah, ini ada ceritanya, ya, ada sejarahnya. Kenapa kok pendidikan sekarang itu yang dilembagakan, diajarkan di bangku sekolah, di mana-mana, hampir di semua tempat, itu adalah sekuler, ya. Ini karena apa? Karena ini merupakan proses yang panjang, ya. Dan sudah banyak ribuan, jutaan, miliaran manusia yang menjadi korban pemahaman doktrinasi sekuler ini, ya. Sehingga yang kita lihat sekarang umat Islam, generasi muda Islam itu jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis-hadis Nabi, jauh dari mengenal Allah, jauh dari mengenal kehidupan akhirat. Dan orientasinya adalah untuk duniawi dan kesenangan duniawi, ya. Yang dipikirkan hanya bagaimana bisa hidup nyaman, hidup mudah, hidup enak, ya. Hidup tidak menderita, ya. Kemudian makan, minum enak, ya, tersedia. Kemudian apa-apa serba mudah, ya, dengan peralatan teknologi yang canggih, ya. Jadi takut susah payah, takut untuk capek, takut untuk kekurangan di dunia ini. Nah, ini adalah jargon daripada orang-orang kafir. Orang-orang kafir jargonnya juga apa? Yang dituju orang-orang kafir apa? Yaitu bagaimana supaya hidup kita ini makmur sejahtera, ya. Makmur sejahtera, bahagia di dunia ini, ya. Makmur, terpenuhi kebutuhannya, ya. Kebutuhan-kebutuhan hidup terpenuhi, ya. Sejahtera, apapun yang diinginkan ada, ya. Kemudian bahagia berarti dia bisa menikmati hidup ini, ya. Nyaman hidup, kenyamanan hidup, ya. Di sana senang, di sini senang, ya. Apa-apa yang diinginkan tercapai, ya. Nah, ini adalah sehingga manusia sibuk sehingga untuk mengejar ini, maka manusia berusaha payah sibuk, ya, mengejar itu semua, ya, berusaha payah untuk mengejar itu semua. Dan ini adalah pendidikan yang diajarkan, ya, tujuan hidup yang diajarkan di bangku-bangku sekolah dari dulu sampai sekarang, ya, dari SD sampai perguruan tinggi, ya, mengejar dunia ini, keuntungan bisnis, ya, keuntungan materi, ya. Ya, hidup yang baik adalah hidup yang ekonomis, yaitu mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan supaya rugi sedikit-sedikitnya, sekecil-kecilnya. Nah, ini adalah orang yang berpikiran materialistik, individualis, ya. Nah, ini dan sampai sekarang menjadi tujuan, ya. Termasuk pemerintahan-pemerintahan muslim sekarang, ya, di negara-negara penduduk muslim itu tujuannya apa? Bagaimana supaya masyarakatnya hidup makmur sejahtera. Nah, tapi di balik itu apa? Ya, mengorbankan agama, mengorbankan Islam, mengorbankan, melupakan Islam, melupakan dakwah ilallah, melupakan jihad fisabilillah. Ya. Padahal itu adalah namanya Islam, iman, dakwah ilallah, jihad fisabilillah, itu satu paket. Ya, satu paket. Itu adalah merupakan sunnah Nabi, ya. Sunnah Nabi, ya. Kalau kita telusurin kehidupan Rasulullah SAW, ya, memang itu adalah satu paket, ya, Islam, iman, ya kan, dakwah, berjuang, berjihad fisabilillah, ya, menegakkan agama Allah di muka bumi, menegakkan aturan Allah di muka bumi, ya, ya. Nah, ini, ya, ini yang dilupakan oleh umat Islam. Nah, kenapa umat Islam kok sepertinya lupa, ya, terhadap tujuan hidup dia di dunia ini, ya, karena apa? Karena memang sistem pendidikan, ya, doktrinasi yang terus menerus, ya, di bangku sekolah pendidikan. Ya, inilah yang kemudian membuat generasi umat Islam itu kehilangan keislamannya. Jadi masih KTP-nya Muslim, ya, Islam, tetapi jati dirinya, karakteristik keislamannya itu sudah banyak yang lepas. Banyak yang lepas, ya. Maka kita lihat banyak muslimah mengaku muslimah tapi, ya, tidak menutup aurat, ya. Kemudian banyak Muslim, ya, tetapi dia pola hidupnya jauh daripada nilai-nilai Islam. Ya. Ya. Banyak Muslim, tapi kalau disuruh untuk berdakwah, malas. Apalagi berjihad, takut. Nah, jadi mah kata-kata jihad itu takut, ya, menakutkan. Karena apa? Karena konotasinya teroris gitu. Nah, ini adalah merupakan provokasi, ya, korban daripada provokasi musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, ya. Ya. Supaya apa? Supaya umat Islam itu jauh daripada nilai-nilai Islam, jauh daripada nilai-nilai perjuangan dakwah, jauh daripada perjuangan jihad fisabilillah. Ya, itu. Ya, sehingga bahkan umat Islam sendiri, ya, sekarang itu banyak, ya, terutama di kalangan petinggi militer, ya, petinggi di kalangan penguasa, ya, itu orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam Islam, berdakwah, ya, dan berjihad, ya, itu sebagai ekstremis, sebagai radikal, sebagai orang-orang yang beraliran ekstrem kanan dan sebagainya, ya, ya, termasuk, ya, konotasi-konotasi yang negatif yang lain. Ya. Memang Islam, ya, Islam menganjurkan, ya, mewajibkan umatnya untuk berjihad. Ya. Ya, tapi jihad itu juga ada tata caranya. Ya. Tidak bisa langsung teror, ya, itu bahaya, ya. Pemahaman kalau jihad itu kaitannya apa harus teror itu juga bahaya. Karena apa? Karena Islam itu adalah yang dikedepankan adalah bagaimana supaya umat manusia itu selamat di akhirat, ya, dengan supaya mereka mendalami Islam, memahami Islam dengan benar, sehingga mereka tunduk patuh pada Allah dengan dalam kondisi yang damai gitu. Nah, ya. Jadi dulu ketika Rasulullah untuk menyeru berjihad melawan orang-orang Persia Romawi itu karena diawali dengan dakwah dulu, ya, dakwah menyeru Islam, ya, mereka menolak, ya. Kemudian bahkan Rasulullah mengutus utusan, ya, kepada Kaisar Romawi, kepada Kaisar Persia, tapi mereka ditolak, ya, ditolak. Bahkan surat Rasulullah kepada Kaisar Persia itu dirobek-robek, ya, sampai begitu, ya, saking bencinya. Nah, kemudian akhirnya tidak ada jalan lain untuk menegakkan Islam di muka bumi, ya, kecuali dengan jihad, perang, gitu, ya. Dan perang itu juga ada tata caranya, tidak boleh dolim, ya, tidak boleh dolim. Artinya menyiksa tawanan, kemudian memperlakukan tawanan dengan tidak manusiawi, apalagi membakar hidup-hidup, ya, nggak boleh, ya, itu dilarang keras dalam Islam. Bahkan Rasulullah itu ada ketika memberikan amanah perang, ya, itu juga kalau misalkan nanti dalam peperangan, ya, dengan orang-orang kafir, kalau membunuh juga bunuhlah dengan yang ihsan, yang ahsan, yang baik, ya, ya, jangan di jangan disiksa, ya, itu, ya, dan sebagainya. Ini bagian daripada akhlak Islam, ya. Maka Islam itu Islam itu menolak, ya, menolak terorisme. Dalam arti kata terorisme yang membabi buta, ya, mengebom di sana sini gitu. Sasarannya sasarannya itu tidak jelas atau orang-orang umum, ya, ini apalagi kalau menyangkut anak-anak, ya. Ini jadi kita harus kembali kepada pemahaman Islam yang benar, ya. Untuk memahami Islam yang benar, ya, kita harus pelajari Al-Qur'an, pelajari Sirah Nabawiyah, pelajari hadis-hadis sahih, ya. Kemudian kita itu adalah satu paket, ya. Ya. Termasuk ketika kita mau menegakkan Islam di muka bumi, itu juga harus pakai manhaj perjuangan Rasulullah. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menegakkan menanamkan dulu keimanan, ya, akidah Islamnya ke dalam jiwa manusia, ya. Sehingga manusia itu takut kepada Allah. Karena apa? Karena kebesaran Allah, ya. Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui semuanya, ya. Allah yang Maha besar, yang Maha agung, ya. Tapi Allah juga Maha teliti, ya. Maha mengawasi, Maha mencatat, ya. Kemudian juga nanti Allah Maha membalas semuanya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita niatkan, pikirkan, itu semuanya Allah catat dan nanti ditambahkan kepada kita dan Allah akan balas. Nah, makanya kita takutlah kepada Allah. Ya, ya. Takutlah kepada Allah, bukan takut kepada selain Allah. Ya, kalau selain Allah, ya, manusia itu, apalagi manusia ya, pemahaman pengetahuannya terbatas. Ya. Apa yang ada di hati kita manusia lain tidak tahu. Ya, itu makanya penting sekali kita tunduk patuh kepada Allah. Ya, kita kuatkan lagi keimanan kita kepada Allah, akidah kita. Ya. Nah, jadi kembali kepada tadi, ya, kembali kepada tadi. Jadi iblis itu salah satu sasaran pokok daripada penyesatan iblis setan itu adalah merusak akidah Islamiyah, merusak akidah Islamiyah, keimanan manusia kepada Allah. Ya. Ya, contohnya lewat ilmu pengetahuan ya. Jadi dalam hadis sahih Bukhari Muslim hadis kursi itu Rasulullah ya, dalam suatu perjalanan peperangan ya, kemudian malamnya itu hujan deras, kemudian habis sholat subuh berjamaah ya, masih dalam kondisi dingin ya, suasana dingin gitu, capek lelah ya, mungkin setengah ngantuk gitu. Nah, kemudian Rasulullah habis sholat memimpin sholat, kemudian Rasulullah menghadapin para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan kemudian Rasulullah bersabda, apakah engkau tahu apa yang difirmankan, apa yang disampaikan Allah kepadaku malam ini? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa Rasul a'lam. Ya. Jadi Allah dan Rasulnya lebih tahu, yang lebih tahu. Ya. Maka Rasulullah bersabda bahwa hambaku, maksudnya manusia, hamba Allah. Jadi Allah berfirman, hambaku, sebagian hambaku kafir dan sebagian hambaku muslim. Hambaku yang mengatakan bahwa hujan turun itu karena bintang, karena bintang, peralihan bintang, karena terjadi perubahan musim, ya kan? Kemudian karena terjadi pergerakan awan, ya, kemudian terjadi embunisasi, ya kan, kemudian turunlah titik-titik air hujan, ya, kondensasi, kemudian turun ke bumi, ya. Nah, itu adalah mereka kafir, ya, mereka kafir. Ya. Tapi hambaku yang mengatakan bahwa hujan ini karena Allah, ya, karena diturunkan oleh Allah, ya, karena atas kehendak Allah, karena sebagai rahmat Allah, maka dia muslim. Ya. Jadi ini adalah hadis sahih Bukhari Muslim, ya, sebagai patokan kita, ya, bahwa yang terjadi dalam fenomena, ya, ya, kalau kita kita mendapatkan pelajaran-pelajaran ilmu pengetahuan alam, ya, maka proses terjadinya hujan itu apa? Pertama adalah penguapan, ya, penguapan siang hari, terik matahari, panas, air menguap, ya, menjadi gas. Dari cair menjadi gas. Kemudian karena massanya itu kecil, maka dia naik ke atas langit. Ya. Kemudian karena di langit itu dingin, ya, maka terjadi pengentalan awan, pengumpulan awan. Kemudian awan makin lama makin berkumpul sehingga menjadi hitam pekat. Kemudian terjadi embunisasi. Ya. Kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk titik-titik air, itulah hujan. Nah, ini adalah ilmu pengetahuan, betul, ya. Tetapi, ya, semua yang terjadi, ya, proses dari awal sampai akhir tadi, dari penguapan sampai terjadinya titik-titik hujan, itu adalah semuanya adalah yang mengatur adalah Allah. Yang mengatur bukan alam, ya, bukan alam sendiri yang mengatur. Karena alam itu siapa? Alam itu adalah makhluk, ya kan? Jadi yang mengatur siapa? Allah yang mengatur hujan, yang memperjalankan awan, ya, itu adalah Allah, ya. Tidak ada kekuatan yang bisa mengatur itu semuanya kecuali Allah, ya. Tidak ada, ya. Kalau malaikat yang ditugaskan untuk mengatur hujan itu semuanya adalah 100% atas kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hanya menjalankan, ya. Kenapa? Karena Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia, ya. Sehingga Allah menyuruh malaikat untuk mengatur teknis, ya, urusan teknis. di muka bumi ini, ya, semuanya adalah atas kehendak Allah, atas perintah Allah, ya, atas kekuasaan Allah, ya, bukan atas kekuasaan malaikat, bukan atas kemauan malaikat, ya. Nah, inilah penting sekali kita beriman kepada Allah demikian. Jadi, nah, di dalam ilmu sekuler, pendidikan sekuler yang kita terima di pendidikan-pendidikan umum, ya, dari SD sampai perguruan tinggi, itu tidak dikenalkan Allah. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menghancur, merusak keimanan, ya, keimanan akidah Islamiyah, ya, akidah Islamiyah. Ya, karena apa? Sumber ilmu pengetahuan itu dari mana? Dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir kan tidak mengenal Allah, tidak mengenal kehidupan akhirat, ya. Mereka mengenal Allah, ya, sebatas pemahaman bahwa Allah itu Tuhan, ya, Tuhan mungkin ada, ya, tapi dia tidak memiliki kekuasaan yang seperti itu atau tidak mengetahui seperti itu, gitu. Jadi pemahaman mereka terhadap Tuhan itu sangat sedikit sekali, ya, sangat sedikit, ya. Dan mereka, orang-orang kafir ini, mendewa-dewakan akalnya, ya, rasionalitasnya, akalnya, gitu. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa dilihat itu dianggap tidak ada, sementara yang bisa dilihat itulah yang ada, gitu. Nah, padahal ini sudah jelas tersalah, ya kan, itu medan magnet kita tidak bisa lihat tapi ada, ya kan, aliran listrik tidak bisa kita lihat tapi ada, ya kan. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa dilihat itu belum tentu tidak ada, itu kan. Nah, angin tidak bisa, udara tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Jadi dibalik, bagi orang Islam, ya, bagi orang yang iman kepada Allah, dibalik daripada fenomena lahiriah, ya, yang kita bisa lihat, kita dengar, ini ada alam gaib. Alam gaib, ya, disitulah Allah adalah gaib, ya. Allah adalah gaib, ya, tidak bisa kita lihat. Tapi prakarya Allah itu bisa kita lihat, ya. Kebesaran Allah itu bisa kita lihat, kita teliti dari kebesaran prakaryanya, prakarya Allah, ya. Ya, jagat raya ini, ya, bintang-bintang, galaksi dengan miliaran bintangnya, ya kan, dan itu adalah merupakan prakarya Allah, ya. Dan itu kalau prakarnya aja demikian besar, demikian agung, apalagi Allah, ya. Allah maha agung dan Allah maha besar, ya, maha tinggi, maha mulia, ya, maha kuasa, ya. Nah, itulah makanya, dan itu satu-satunya yang bisa mengatur, mengendalikan, menciptakan, ya, membentuk, ya, menghidupkan, mematikan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada kekuatan yang lainnya. Ya, maka la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kembali ke tadi, ya, konsep bagaimana iblis syaitan itu menyesatkan manusia, ya. Kita tahu sejarah tentang bagaimana iblis merayu, ya, iblis merayu Adam, ya. Nah, tapi sebelumnya ini saya ingin menyampaikan tentang ceramah syaitan, ya, iblis lanatullah, ya, nanti di akhirat ketika ending kehidupan sudah terjadi. Jadi ending kehidupan itu adalah penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Itu adalah ending kehidupan, ya. Maka di neraka syaitan akan berceramah, ya. Ini diungkapkan Allah di dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa'adtukum fa'akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum. Ma ana bimusrihikum. Wa ma antum bimusrihi. Inni kafartu bima asyraktum min qabl. Innal zalimina lahum azabun alim. Ya. Iblis syaitan berkata ketika semua perkara itu sudah diselesaikan. Ya, artinya nanti setelah yaumul hisab, yaumul mizan, semua amal ditimbang, semua amal di nilai, ya, bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Ya, itu amal-amalnya itu tidak dinilai, ya. Kenapa? Karena dasar amal itu dinilai, diterima, itu adalah dia harus beriman, ya. Dan seorang tidak beriman kalau belum masuk Islam. Tidak, seorang tidak akan beriman kalau dia tidak masuk Islam duluan. Jadi masuk Islam duluan, ya, masuk agama Islam, kemudian beriman sungguh-sungguh, ya, kemudian dia bertakwa ikhlas. Nah, ini ikhlas adalah syarat diterima amal. Nah, kemudian dalam mengerjakan amal itu dia harus mengikuti sunnah Nabi, ya, mengikuti aturan pedoman yang atau contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi ikhlas dan ikuti sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Nah, itu baru diterima amal. Nah, jadi orang-orang kafir otomatis karena dia tidak ikhlas kepada Allah, karena dia orientasi hidupnya bercabang kepada selain Allah, ya kan? Kepada Tuhan selain Allah atau kepada selain Allah yang lain, ya, maka orang-orang kafir ini ditolak amalnya. Ya. Ya. Jadi iblis akan berceramah, ya. Setelah semua urusan nanti di akhirat selesai, maka iblis berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Ya. Jadi Allah telah menjanjikan, ya, tentang bukan hanya menjanjikan tapi juga sudah berfirman, ya, berfirman tentang apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Akhirat adalah kehidupan yang sejati, sesungguhnya kehidupan selama-lamanya, ya, tentang manusia akan berkumpul di kumpulan Allah di padang mahsyar. Kemudian di padang mahsyar itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah, ya. Kemudian nanti yaumul hisab yaumul mizan, ya kan, orang-orang beriman itu akan diselamatkan Allah, akan diampuni Allah. Sementara orang-orang kafir, ya, itu tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak berbicara, ya, apalagi diampuni, ya. Nah, ini kenapa orang-orang kafir nanti di akhirat adalah musuh Allah, ya, musuh Allah. Di dunia mereka musuh Allah, di akhirat juga musuh Allah, ya. Maka dan kalau seseorang itu sudah menjadi musuh Allah, maka tidak ada penolong baginya. Ya, kenapa? Karena segala kekuatan, kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti segala sesuatu itu tergantung sama Allah. Nah, ya. Kalau Allah mau memberikan rahmat, Allah berikan rahmat dengan ampunan, ya. Kalau Allah mau menyiksa, Allah siksa, ya. Maka disitulah maka segala sesuatu yang diinformasikan, ya, Allah, yang diwahyukan Allah dalam Al-Quran yang terkait dengan kehidupan di akhirat itu pasti terjadi, ya. Dan tapi supaya Allah tidak zalim, maka informasi itu sudah disampaikan kepada manusia ketika manusia di dunia lewat para nabi dan rasul, lewat Rasulullah SAW, ya. Tapi manusia mengabaikan, kebanyakan manusia mengabaikan sekarang ini, ya. Jadi pertanyaan tadi, ya, itu karena manusia mengabaikan peringatan Allah, ya. Kenapa manusia mengabaikan? Ya karena manusia malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk mentadaburinya, menganalisa isinya, ya, ya. Malas untuk meyakini kebenarannya, ya. Kenapa? Karena ada setan, iblis yang terus menjauhkan manusia dari Al-Quran, ya. Dan untuk itu iblis membuat pilihan, memberikan pilihan, yaitu menyibukkan dengan ilmu-ilmu duniawi, ya. Maka sekarang kita lihat, ya, banyak manusia yang sibuk dengan buku-buku, ya, buku-buku ilmu pengetahuan, ya. Kalau dia profesinya polisi, maka ilmu-ilmu kepolisian. Kalau dia profesinya militer, maka ilmu-ilmu kemiliteran. Kalau profesinya dokter, maka ilmu-ilmu kesehatan. Kalau profesinya teknik, maka sibuk dengan ilmu-ilmu teknik, insinyur, engineering, ya, teknik bangunan, ya, rancang bangun dan sebagainya. Sibuk dengan itu, bukunya tebal-tebal banyak. Ya. Dan buku-buku itu siapa yang buat? Manusia. Ya. Manusia yang memiliki orientasi yang lemah, pengetahuan lemah, dan juga manusia itu, apalagi kalau dia orang kafir. Yang membuat adalah profesor doktor, tapi dia orang kafir. Kalau orang kafir orientasinya pasti untuk duniawi, ya. Orientasinya untuk yang dipikirkan adalah duniawi, bagaimana supaya hidup sejahtera makmur, ya kan, semakin banyak untung, semakin banyak harta, supaya banyak upahnya, semakin banyak gajinya, supaya hidupnya nyaman. Itulah yang orang kafir berorientasinya. Kenapa? Orang kafir yang dipikirkan cuma dunia ini, ya, tujuan hidupnya di dunia, ya. Kenapa kok begitu? Karena orang-orang kafir ini korban daripada doktrinasi yang dilakukan oleh para pendetanya, para rahibnya gitu ya. Di dalam agama di luar Islam itu apa? Doktrinasi itu terjadi terus-menerus ya, kepada umatnya ya, bahwa kalau dibaptis itu maka akan nanti akan selamat di akhirat ya, akan ada sang juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya. Nanti ada kita punya dosa tapi nanti sudah ditebus, nanti akan ditebus oleh sang penebus dosa gitu kan. Jadi selama dalam kasihnya, dalam kasih Tuhan Yesus dan sebagainya, maka itu akan nanti akan selamat bersama dengan Tuhan Yesus di dalam surganya. Nah, ini adalah doktrinasi-doktrinasi yang sesat ya, dan sampai sekarang masih di sebarluaskan ya, dengan dana yang besar ya kan, dari donasi dikumpulkan dari umatnya ya kan, dari jemaatnya itu disebarkan kemana-mana dengan apa, dengan kamuflase kabar gembira, kabar gembira ya, dan sebagainya. Dan ini adalah penyesatan ya, penyesatan yang terjadi dan banyak orang yang dininabobokan oleh doktrinasi yang sesat ini ya. Kenapa? Karena memang ini cocok dengan, kenapa? Karena cocok dengan doktrinasi tadi ya, doktrin-doktrin tadi itu cocok dengan hawa nafsunya. Ya, hawa nafsu manusia apa? Hidup enak, mudah ya kan? Ya kan? Tidak perlu dibandingkan dengan Islam ya. Islam kalau udah masuk Islam dia harus sholat 5 waktu ya. Ya, terutama sholat subuh, isya, malam ya. Nah, sementara kalau dalam doktrinasi agama lain itu enak, mudah ya. Sembahyang ya cukup seminggu sekali, kalau sempat, kalau nggak sempat nggak apa-apa, yang penting dalam hati, yang penting berdoa ya. Kemudian apa, tata caranya mudah dan melenakan gitu. Tapi dalam Islam ya, dalam Islam itu tegas sekali ya. Jadi di akhirat itu ada azab yang pedih, ada yang pedih itu untuk manusia, bahkan orang Muslim pun diancam oleh Allah dengan azab yang pedih ya. Kalau dia durhaka, kalau dia tidak istighfar, kalau dia tidak mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tidak bertobat dan sebagainya. Ya. Nah ini adalah Islam ya. Karena apa? Karena Islam adalah aturan yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidak ada tipu daya, tidak ada, maksudnya tidak ada ketidakjujuran. Ya jujur apa adanya. Ya. Gitu. Ya. Nah tapi dalam agama di luar Islam itu banyak tipu daya ya, banyak ketidakjujuran ya. Nah, inilah yang terjadi ya. Dalam Islam aturan dari Allah ya. Manusia tidak bisa membuat aturan sendiri. Artinya dalam arti mengurangi aturan atau menambah aturan tidak bisa. Aturan dari Allah. Kalau Allah sudah mengharamkan riba, ya udah. Ya, riba haram ya. Tidak ada lagi ruang untuk diatur-atur supaya tidak haram, ya tidak bisa ya. Haram tetap haram ya. Ya. Di alam kubur disiksa, ya, di akhirat disiksa ya. Gitu. Walaupun dia muslim ya, gitu, ya. Kemudian minuman khamr ya. Membawa haram-haram ya. Tidak ada istilah yang sedikit atau banyak ya, kalau sedikit enggak haram, kalau banyak haram enggak ya. Sedikit banyak tetap haram ya. Bahkan Allah melaknat ya bagi pembuatnya. Ya, bagi pengedarnya ya, gitu ya. Bahkan bagi yang melayani apa, menuangkannya khamr ya. Ini makanya penting sekali bagi kita ya, terutama saudara kita ya, kaum muslim dan muslimat yang masih kerja di tempat-tempat yang dijual khamr ya. Itu harus cari pekerjaan yang lain ya. Walaupun pekerjaan yang lain itu gajinya lebih kecil, walaupun lebih susah ya, lebih capek, enggak apa-apa, lebih capek, susah, gajinya lebih kecil tapi halal, itu lebih menenteramkan hati daripada kita kerja di tempat-tempat yang ya, tidak diridhoi oleh Allah, dan itu walaupun enak ya kan, walaupun gajinya tinggi tapi hati tidak tenang ya. Nah, inilah penting sekali kita kembali kepada Islam. Saudaraku yang budiman dan cerdas, jadi iblis setan berceramah, sungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencecah atau menyalahkan diriku. Ya. Ya. Tetapi, salahkanlah dirimu sendiri. Ya. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak bisa menolongku. Sungguhnya aku tidak membenarkan ya, perbuatanmu, ya dulu di dunia ketika mempersatukan aku dengan Allah sejak dahulu ya. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksa yang pedih ya. Jadi jadi innaz zalimina lahum adzabun alim. Ya ini adalah perkataan Allah ya. Allah menyebut sungguhnya ya Allah menutup ayatnya dengan innaz zalimina lahum adzabun alim. Jadi orang-orang zalim itu adab yang pedih. Makanya penting sekali kita menghindari kedzaliman ya. Dalam Islam kedzaliman itu haram. Tegas, haram ya. Bahkan ya, kita pun zalim kepada binatang pun enggak boleh ya dalam Islam ya. Zalim kepada kucing ya. Tidak kita kasih makan ya. Kita apa? Punya peliharaan kucing, kita pelihara, kita ikat ya di tiang, kemudian kita tidak kasih makan ya. Berhari-hari sehingga kucingnya itu mati kelaparan. Maka nanti di akhirat kucing akan menuntut kita ya. Menuntut kita dan di ada kisos ya, ada kisos, ada jadi kezaliman kita kepada kucing itu akan dituntut oleh kucing itu ya di hadapan Allah, dan Allah akan memberikan kesempatan kucing untuk membalas kezaliman yang dilakukan oleh manusia sang pemelihara kucing tersebut. Ya ini ya. Ya karena Allah itu Maha Adil, karena Allah Maha Adil ya. Keadilan nanti di akhirat itu ditegakkan Allah seadil-adilnya ya, seadil-adilnya. Maka ini adalah Islam, ini adalah keyakinan yang benar ya. Maka kita tidak zalim, tidak boleh zalim. Seorang tuan punya budak ya. Maka seorang tuan tidak boleh zalim sedikit pun pada budaknya ya. Tidak boleh mencaci maki, tidak boleh seenaknya memarah-marahin ya. Ya. Kalau tuannya makan ikan ya, budaknya makan ikan. Kalau tuannya makan daging, budaknya juga makan daging ya. Itu adalah keadilan ya dalam Islam ya. Memperlakukan pesuruhnya, budaknya ya dengan rasa yang dengan penghormatan gitu ya. Itulah ya. Jadi tidak ada kezaliman ya. Walaupun dia pesuruh atau karyawan kita ya. Nah, jadi itulah Islam ya, Islam ya. Nah, kezaliman yang terbesar itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak mau Islam ya. Ya, tidak mau masuk Islam itu adalah kezaliman. Tidak mau mengakui Allah adalah sebagai pemilik penguasa seluruh jagat raya ini. Ya, menolak Allah sebagai al-hakim atau al-mulk, penguasa ya. Penguasa al-hakim atau al-mulk ya. Al-hakim itu adalah yang mengadili ya. Maka dia punya undang-undang, punya aturan. Nah, orang yang menolak aturan Allah itu ya bisa dikategorikan kafir. Makanya penting sekali kita tidak zalim ya, tidak zalim kepada Allah ya. Jadi kezaliman terbesar adalah kezaliman kepada Allah, yaitu dengan mensekutukan Allah ya, dengan menyembah Tuhan selain Allah atau tidak menyembah Tuhan sama sekali ya. Kalau dia tidak menyembah Tuhan, ateisme, itu berarti dia menyembah hawa nafsunya ya. Dia hidup mengikuti hawa nafsunya, kemauan hawa nafsunya itu yang dijadikan Tuhan dia ya. Dan ini adalah kezaliman. Jadi kalau kezaliman terbesar adalah zalim kepada Allah. Sementara Allah yang menyediakan semua yang kita miliki ya. Allah menyediakan, katakan kita punya mobil, punya motor. Tapi kalau tidak ada daratan yang disediakan Allah, tidak akan jalan mobil itu, tidak akan bisa jalan motor itu. Walaupun teknologinya canggih, motornya, mobilnya, tapi kalau tidak ada jalan yang dihamparkan oleh Allah ya, tidak ada tanah yang disediakan oleh Allah, tidak akan bisa berguna apapun ya. Semua yang kita makan, kita minum itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada sebatang pohon pun ya yang tumbuh tanpa atas kehendak Allah, tanpa atas kekuasaan Allah ya, dan yang memperkembangbiakkan tanaman tumbuhan hanya Allah yang memperkembangbiakkan. Dan kita makan dari itu ya. Kita makan dari hewan, ikan ya, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan ya, biji-bijian. Nah, dan itu semuanya adalah makhluk hidup ya. Dan yang bisa menghidupkan, memperkembangbiakkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ini rezeki kita itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah sediakan semuanya, tapi kita berpaling dari Allah ya, tidak mau menyembah Allah, tidak mau tunduk patuh kepada Allah ya. Ya. Karena kita melupakan itu ya, kita lupakan itu. Seolah-olah itu yang kita makan itu disediakan oleh alam, ya, disediakan oleh alam sendiri, ya, tumbuhan tumbuh sendiri, hewan tumbuh sendiri. Ini adalah ilmu pengetahuan menyesatkan, ya, pemahaman yang sangat menyesatkan yang diajarkan di bangku-bangku sekolah. Ya, alam itu apa? Alam itu adalah makhluk, ya. Alam itu kita sebut siapa? Ya, alam itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, ya, gitu, ya. Bumi pertiwi, apa bumi pertiwi itu adalah, ya, tanah air, ya kan? Itu ada semuanya dari Allah, ya. Ya. Bumi pertiwi warisan dari pendahulu kita, bukan, ya. Pendahulu kita itu siapa? Manusia, ya. Kakek nenek moyang kita itu semuanya manusia, dan kakek moyang kita itu semuanya adalah hidupnya tergantung sama Allah, ya. Yang memberikan rezeki juga Allah, gitu, ya. Jadi ini penting sekali kita kembali ke agama Islam, agama fitrah, ya. Keyakinan yang benar adalah keyakinan yang disampaikan di dalam Islam, ya. Keyakinan, dan ini sesuai dengan kondisi realita. Tapi kita selama ini korban doktrinasi, ya. Kalau kita belajar di dalam ilmu-ilmu pengetahuan itu, kita korban doktrinasi, ya. Kita nggak sadar umat Islam selama ini itu rusak. Karena apa? Karena korban doktrinasi, gitu, ya. Doktrinasi yang salah dari siapa, ya? Dari musuh-musuh Islam, ya. Nah, saudaraku yang budiman terjelas, jadi banyak cara, ya, iblis untuk menyesatkan umat manusia. Dan iblis ini, ya, tentara iblis itu adalah dari jin dan manusia. Ya. Dari manusia itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Orang-orang kafir ini mudah diatur oleh iblis. Kenapa? Karena orang-orang kafir ini hidupnya mengikuti hawa nafsu, ya. Hawa nafsu, bagaimana supaya makan minum enak, bagaimana hidup nyaman, makmur, sejahtera, ya. Bagaimana supaya terkenal, bagaimana supaya hidup ini mudah. Ya. Di sana senang, di sini senang. Itu adalah orientasi orang-orang kafir, ya. Nah, karena mereka tidak mengenal Allah, karena mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, mereka tidak sungguh-sungguh taat kepada Allah, dan mereka tidak melupakan akhirat, maka mereka menjadi mainan iblis, ya. Dan orang-orang kafir ini, ya, kemudian apalagi di zaman sekarang, ya, kekuasaan dunia itu dipegang oleh orang-orang kafir yang mengendalikan, yang apa istilahnya, yang membuat undang-undang, aturan, ya, pemerintahan itu banyakkan orang dikuasai oleh orang-orang kafir, kekuatan orang-orang kafir. Nah, ini adalah kondisi terpuruk, ya, termasuk yang terpuruk oleh umat Islam, ya. Umat Islam menjadi seperti buih, ya, di lautan, ya, terombang-ambing, ya, kosong, ya, lemah, ya kan, kemudian tidak punya izah, ya, tidak ditakutin, ya. Kemudian kenapa? Karena juga umat Islam salah umat Islam sendiri, karena umat Islam mengikuti hawa nafsunya. Ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, kenapa mengikuti hawa nafsunya, orientasinya duniawi, karena korban dari doktrinasi pendidikan dari sejak kecil. Ya. Kemudian dikondisikan juga oleh keluarganya, orang tuanya mendoktrinasi bahwa hidup sukses itu adalah hidup yang makmur, sejahtera, menjadi orang hebat, sukses, banyak prestasi duniawi. Ya kan, terkenal, kemudian menjabat, ya, menjadi pejabat, menjadi orang yang disegani, dihormati. Nah, ini adalah doktrinasi yang keliru juga, ya, salah, ya. Jadi pendidikan Islam dari kecil tidak diajarkan, ya. Mengenalkan Allah, takut kepada Allah itu tidak diajarkan. Nah, inilah yang kita harus rombak sistem pendidikan kita, sistem pembinaan kita, ya. Nah, jadi strategi iblis itu adalah menyesalkan manusia adalah dengan cara apa? Yaitu menyuruh kepada sesuatu di mana sesuatu itu semua merupakan perangkap, ya. Merupakan perangkap iblis, tapi dijadikan sebagai impian tujuan yang dituju oleh manusia. Jadi saya ulang lagi, strategi iblis setan itu adalah menyeru kepada sesuatu, mengiklankan sesuatu, ya, dan sesuatu itu menjadi impian atau tujuan manusia. Sehingga manusia berbondong-bondong kepada sesuatu itu, padahal itu adalah perangkap, ya. Itu adalah jebakan, ya. Ya. Nah, kemudian dengan syahwat dan syubhat. Syubhat dan syahwat. Syubhat itu adalah membuat ragu-ragu terhadap Islam. Membuat ragu-ragu terhadap janji-janji Allah, ya. Jadi manusia dibuat ragu-ragu terhadap apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Ragu-ragu tentang kehidupan akhirat, ya. Gitu. Sebagaimana yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an dan juga disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahih. Dan sekarang banyak orang muslim, ya, Muslim-muslimah yang ragu-ragu terhadap Allah, ragu-ragu terhadap akhirat, kehidupan akhirat, ragu-ragu. Ya. Kenapa? Ya karena memang pengkondisian ya yang dilakukan oleh lingkungan, oleh lembaga pendidikan dari kecil, ya sehingga dia jauh dari Islam, jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis sahih, ya, gitu. Dan sibuk dengan kesibukan yang lainnya. Ya, gitu, ya. Jadi syubhat membuat ragu-ragu, membuat samar-samar terhadap Islam, ya. Dan inilah yang apa yang menjadi salah satu poin penting, ya. Kenapa banyak orang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ragu-ragu, ya. Termasuk azab kubur, ya, azab kubur, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam sahih, ya, hadis sahih tentang azab kubur, ya. Itu ketika roh manusia itu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir di alam kubur, maka man robuka, ya, ma dinika, man nabiyuka, ya, siapa robmu, ya, ya, siapa apa agamamu, siapa nabimu. Maka orang-orang, ya, orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir akan menjawab tidak tahu, ya. Orang-orang munafik itu menjawab ragu-ragu, ya, ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Karena ya dia mengatakan sebagaimana orang-orang umum mengatakan, ya, ragu-ragu, ragu-ragu terhadap Islam, terhadap Allah, ragu-ragu terhadap Muhammad, ya. Akhirnya diazab karena jawabannya tidak jelas, tidak jelas, jawabannya tidak teguh, yang tidak yakin, ya. Maka diazab oleh Allah di alam kubur, ya. Ya. Nah inilah, ya, jadi karena ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu, ya? Karena ilmunya kecil, sedikit, ya. Karena ilmunya tentang Allah sedikit, marifatulnya sedikit. Kemudian marifatul Islam juga sedikit. Marifatul Rasul, marifatul Nabi, ya, itu juga sedikit, ya. Jadi cuma sekilas-sekilas sehingga tidak mencintai Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada yang lainnya, gitu, ya. Jadi di hatinya itu tidak cinta kepada Allah dengan demikian cinta, ya. Begitu juga tidak cinta kepada Rasulullah dengan demikian cinta. Jadi mereka di hatinya cinta kepada selain Allah, kepada Rasulullah, ya. Kuat, ya, cinta kepada kedudukan, jabatan. Takut kalau kedudukan jabatannya hilang, ya kan? Takut kalau tidak dihormatin orang. Takut kalau dihina orang. Takut kalau hidupnya di dunia ini menderita. Takut kalau hidupnya susah, ya. Takut kalau keuntungan-keuntungan dunianya hilang, ya. Bisnisnya merugi. Takut kalau hidupnya merasakan kesakitan atau susah, gitu, ya. Itu jadi takut-takut, karena takut itu jadi mengalahkan ketakutan kepada Allah, sehingga dia apa, ya, nggak peduli dengan Islam, tidak peduli dengan akhirat, tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan sunnah Nabi, ya. Dan dia sibuk dengan karir dia, ya, berjibaku dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang duniawi yang terkait dengan karir, pekerjaan dia, bisnis dia. Nah, inilah yang menjadi mereka, orang-orang ini lalai dari Allah sehingga ragu-ragu. Nah, inilah yang sekarang fenomena yang terjadi, ya. Dan ini menjawab sebagian daripada pertanyaan tadi, ya. Jadi manusia tenggelam dengan subhat, ragu-ragu. Kemudian syahwat, syahwat jelas, ya. Yang apa? Tenggelam dengan hal yang kenikmatan-kenikmatan temporer di dunia ini, ya. Ya. Syahwat duniawi, syahwat perut, ya kan, syahwat di bawah perut, kemudian apa yang enak dilihat, apa yang enak didengar, ya kan, dengan musik, ya kan, lagu-lagu, kemudian tayangan-tayangan film yang mengelenakan, menghibur, ya, dan juga banyak yang menyesatkan, kemudian tontonan-tontonan yang lucu, yang tertawa-tawa, di sana tertawa, di sini tertawa, gitu. Ini adalah syahwat, ya. Sehingga karena syahwat ini kemudian orang sibuk dengan syahwat, akhirnya lupa kepada Allah, kepada zikrullah, kepada akhirat, takut apa? Banyakkan orang tertawa. Karena tertawa maka hati menjadi keras, ya. Karena hidup nyaman, enak, mudah, tertawa, senang, maka hati menjadi keras. Karena hati keras maka hidayah Allah susah untuk masuk, sehingga tidak takut kepada azab Allah, tidak takut kepada perhitungan Allah yang maha teliti, ya. Kemudian dia masa bodoh dengan sunnah Nabi, ya, sunnah Nabi, ya, masa hidup dengan masa bodoh dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah, ya, syahwat, tenggelam dalam syahwat. Dan sekarang ini manusia, kebanyakan manusia tenggelam dengan syubhat dan syahwat. Jauh dari Islam, jauh dari Allah, jauh dari orientasi kepada akhirat, ya. Kemudian dominasi duniawi demikian kuat, ya. Nah, inilah kita harus kembali kepada Islam, ya. Kembali kepada hidup yang benar. Jalan hidup yang benar adalah jalan hidup Islam, satu-satunya jalan hidup yang benar adalah jalan hidup Islam, beragama Islam. Komitmen dengan Islam, ya, tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti jalan hidup yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, hidup dalam keimanan, keislaman, ya, keislaman, keimanan, hidup dalam dakwah ila Allah, hidup dalam jihad fisabilillah, berjuang, ya, sungguh-sungguh untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Jadi, ini adalah manajemen hidup yang harus kita lakukan, ya. Mengalihkan dari sesuatu, ya, yang melenakan kepada sesuatu yang yakin. Sesuatu yang ragu-ragu kepada yang yakin. Kita mengalihkan kesibukan kita dari orientasi duniawi ke orientasi akhirat. Kita alihkan kesibukan kita dari hal yang tidak berguna, ya. Berguna contohnya main game, ya kan, kemudian membaca novel-novel picisan, kemudian membaca buku-buku yang apa, yang tulisan ahli-ahli tapi duniawi, ya gitu. Nah, itu kita alihkan kepada yang kehidupan yang kekal, ya. Orientasi kehidupan yang kekal yaitu di akhirat, yaitu dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan mengakrabkan diri kita kepada Al-Qur'an, ya. mengakrabkan diri kita kepada hadis-hadis Nabi, ya, sunah Nabi, sirah Nabawiyah dan turunannya. Turunan daripada itu yaitu buku-buku yang ditulis oleh ulama salafus saleh, ya. Dari Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq, kemudian Ibnu Hisham, ya, kemudian Sirah Nabawiyah dari buku-buku yang lain, ya. Kemudian hadis-hadis, ya, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Tirmizi, ya, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, ya, kemudian At-Tabrani, ya, Musnad Ibnu Hambal, ya. Kumpulan hadis-hadis yang lain yang sahih, ya, kita jadikan referensi hidup, ya. Ya, mereka sudah, para generasi salafus saleh ini, ulama-ulama salafus saleh ini sudah berjuang, ya. Generasi para sahabat, generasi tabiin, tabiit itu sudah berjuang, ya. Untuk apa? Mereka berjuang mengumpulkan ilmu-ilmu Islam, ya. Untuk apa? Untuk kita, untuk generasi yang hidup jauh di zaman nanti, ya. Dan inilah, ya. Maka ini adalah merupakan warisan terbesar, paling berharga yang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabat dan generasi salaf soleh kepada kita, ya. Dan supaya apa? Kenapa? Karena dunia ini sekarang ini, di zaman sekarang ini banyak fitnah. Maka untuk melawan itu kita harus kembali kepada Islam yang benar, ya. Islam yang benar adalah Islam yang sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan generasi sahabat radhiyallahu anhum, ya. Ini kembali kepada Islam di zaman Rasulullah dan generasi sahabat radhiyallahu anhum, ya. Kita pelajarin kehidupan Rasulullah dan kehidupan para sahabat, ya. Kita pelajarin bagaimana fikrah mereka, pola pikir mereka, bagaimana orientasi mereka, bagaimana aktivitas mereka. Nah, itulah yang kita jadikan sebagai rujukan pedoman, karena mereka adalah orang yang sudah diridhai oleh Allah, ya. Orang yang sudah diridhai oleh Allah dan sudah Allah janjikan surga kepada mereka, ya. Maka inilah penting sekali kita mengikuti jalan hidup menuju ke surga, yaitu jalan hidup yang benar yang diwariskan oleh para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, ya. Insyaallah demikian presentasi kita. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan tadi, ya, dalam sesi berikutnya. Insyaallah mohon maaf kalau ada kelafan, alhaqum rabbik, ya, fala takun lam tamtarin, ya. Kebenaran dari Allah dan janganlah dari orang kita menjadi ragu-ragu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.